Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita memasuki hadis yang ke-28 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, an Abi Najih Al-Anbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Abu Najih Al-Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mau'izatan wajilat minhal qulub wadharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan nasihat atau ujangan kepada kami dengan nasihat yang menyebabkan atau yang menjadikan hati-hati kami bergetar takut yang sangat, al-khauf wa ziyadah, takut dan ada tambahannya, bukan sekedar takut tapi takut yang sangat, sehingga digambarkan hatinya itu bergetar, gemetar. Ini pertanda takut yang hebat, bukan takut biasa. Dan dengan nasihat tersebut kami menjadi menangis, mata-mata kami mencucurkan air mata. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Fa'ausina, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat yang disampaikan ini atau yang engkau sampaikan ini adalah nasihatnya orang yang akan berpisah, nasihat dari orang yang akan pergi jauh, akan berpisah. Fa'ausina, oleh karena itu berilah kami wasiat. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassam'i wa ta'ati, dan juga untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menguasai kalian, yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Hamba sahaya Ethiopia atau yang lainnya. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku, niscaya dia akan melihat, akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ketika itu, ketika kalian melihat perselisihan yang sangat banyak, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus, yang mendapatkan hidayah setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh, pegang erat sunnah-sunnah tersebut, sunnah Nabi dan sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin, pegang erat-erat dengan gigi-gigi keraham kalian. Dan ini sebagai gambaran, harus dipegang dengan sekuat tenaga. Sebagaimana seseorang menggigit sesuatu dengan gigi geraham, itu gambaran dari menggigit yang sangat kuat atau yang paling kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah ataupun perkara yang diada-adakan adalah dhalalah, sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini riwayat al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahihul Jami'. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya berpegang teguh komitmen dan menetapi sunnah, serta kewajiban menjauhi perselisihan atau menyisihi sunnah, dan kewajiban menjauhi al-bid'ah, perkara yang baru dalam agama. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, qauluhu fa'adhana tawa'adhana, ucapan Al-Anbad bin Sariyah radhiyallahu an wa'adhana, Nabi memberikan mau'idhah, al-wa'adhu, nasihat atau wejangan kepada kami. Al-wa'adhu huwa tadhkiru al-maqrunu bit terhibi awi terhibi, yang namanya nasihat atau mau'idhah, ujangan, nasihat, petuah, adalah memberikan peringatan atau mengingatkan manusia, at-tadhkir, mengingatkan manusia, yakni orang-orang yang dinasihati, yang disertai dengan at-targhib, memberikan dorongan, semangat untuk beramal, atau disertai dengan at-tarhib, menakut-nakuti. Memberikan nasihat untuk beramal soleh, maka dijelaskan tentang keutamaan amalan soleh, sholat atau yang lainnya, supaya semangat, itu nasihat. Atau nasihat untuk meninggalkan dosa, diterangkan tentang ancaman neraka dari perbuatan dosa, dan juga akibat jelek secara umum di dunia dan di akhirat dari dosa tersebut, disebutkan ketika menasihati, ini namanya at-tarhib. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatakhawwalu ashabahu bil mau'izzati wa la yakthiru alaihim makhafatas sa'amah. Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memberikan mau'izzah, nasihat kepada para sahabatnya dengan sifat jarang-jarang dan tidak sering, tidak memperbanyak, khawatir bosan, khawatir muncul kebosanan dari para sahabatnya, maka tidak terus menerus ataupun tidak sering, tetapi jarang-jarang, ketika dibutuhkan maka diberikan nasihat. Qalu wajirat minhal qulubu, dengan nasihat tersebut hati-hati kami menjadi gemetar, ay khafat, takut yang lebih, yang luar biasa, sehingga menjadikan hatinya bergetar, gemetaran. Wa dharafat minhal uyunu, dan menjadikan kami menangis, berlinang air mata, ay bakat hatta dharafat dumu'a, yakni menjadikan para sahabat menangis dan mata-mata mereka mencucurkan air matanya, berlinang air mata, nangis, takut hatinya gemetaran dan menangis, keluar air mata, berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, kata para sahabat, wahai Rasulullah, ka'anna mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina, seakan-akan ini adalah nasihatnya orang yang akan berpisah, akan meninggalkan kami. Oleh karena itu, berilah kami wasiat. Li'anna mau'idhatal muwaddi'i takunu mau'idhatan balighatan qawiyatan fa'ausina. Dikarenakan nasihatnya orang yang akan berpisah itu adalah nasihat yang baligh, yang mendalam. Yang mendalam, mengena dan kuat maknanya, tajam dan yang paling penting tentunya. Oleh karena itu, beri kami wasiat. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Maka Nabi bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa hadha min fiqhi sahabati radhiyallahu anhum. Ini termasuk pemahaman yang baik, yang mendalam dari para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana dikatakan pemahaman yang mendalam dari mereka, betapa mereka itu faqih, mengerti tentang masalah agama. Annahum istaghallu hadhil fursata liyusiyahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bima fihi alkhairu. Di mana para sahabat mereka mengambil kesempatan yang berharga ini agar Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada mereka yang berisi kebaikan. Ini menunjukkan fahamnya para sahabat, mengerti ini orang yang akan berpisah, maka diambil kesempatan tersebut untuk minta wasiat. Karena apa? Ini mau berpisah, berarti minta wasiat, minta sesuatu yang paling penting yang bisa mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Qala, maka ketika diminta wasiat, Nabi menjawab atau menyampaikan wasiatnya, usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa taqwallahi, sedangkan pengertian takwa kepada Allah adalah ittikhadhu wiqayatin min iqabihi bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Takwa kepada Allah adalah membuat benteng atau perlindungan, membuat benteng perlindungan yang akan atau yang bisa melindunginya dari hukuman Allah, dari siksaan Allah. Dengan cara bagaimana membuat bentengnya, tamengnya atau perlindungannya tersebut? Dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu takwa, membuat benteng atau perlindungan atau tameng yang akan melindungi dia, kita yang bertakwa, dari siksa Allah. Yang mana benteng tersebut akan terwujud dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa hadza haqqullahi azza wa jalla, dan ini adalah haknya Allah azza wa jalla, yaitu hamba-hambanya bertakwa kepadanya. Wassam'i wa ta'ati, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada para penguasa kalian. Ya'ni liwulatil umuri, ya'ni mendengar dan taat kepada para penguasa kalian, para pemimpin kalian. Ai isma'u ma yaqulun wa ma bihi ya'muruna wajtanibu ma anhu yanhauna. Maksudnya, dengarkanlah apa yang mereka ucapkan, yang diucapkan, yang disampaikan oleh para penguasa, para pemerintah, dengarkan baik-baik. Dan apa yang mereka perintahkan dikerjakan. Dengarkan dan kerjakan perintah mereka selama tidak mengandung maksiat. Dan jauhi apa yang mereka larang. Dan juga sama selama tidak mengandung maksiat. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah dikerjakan, dan yang dilarang oleh mereka ditinggalkan selama tidak mengandung kemaksiatan. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba, budak, hamba sahaya, bukan orang merdeka. Ya'ni wa in kanal amiru 'abdan fasma'u lahu wa ti'uuh. Maksudnya walaupun pemimpin kalian seorang hamba sahaya. Dalam satu riwayat disebutkan Habasyiyah atau Habasyi. Hamba sahaya dari negeri Ethiopia yang hitam, bahkan disebutkan walaupun terpotong hidungnya atau rambutnya seperti kismis. Yani penampilannya tidak bagus, tidak baik atau cacat jasadnya, ya secara hukum syar'i tidak boleh seorang pemimpin itu hamba sahaya, tidak boleh pula cacat tubuhnya. Tetapi kalaupun sudah terjadi, sudah menjadi penguasa, dengan sebab apa? Dengan memberontak misalkan, punya kekuasaan, punya kekuatan, menggulingkan penguasa yang sebelumnya sehingga dia sekarang menjadi penguasa, maka tetap dengar dan taati selama tidak mengandung maksiat atau berisi kemaksiatan. Wa hadza huwa muqtada umumil ayati. Inilah yang merupakan konsekuensi dari keumuman ayat, yakni firman Allah dalam surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul serta ulil amri, para pemimpin kalian. Qawlu fa innahu may ya'ish minkum. Sedangkan sabda Nabi berikutnya, karena sesungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian, yakni ay man tatulu hayatuhu fa sayara ikhtilafan katsira, yakni siapa saja yang panjang, yang lama hidupnya, Nabi wafat dia masih hidup, maka niscaya dia akan melihat, menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Wa waqa'a dzalika kama akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terjadi, yakni terjadi perselisihan yang sangat banyak sebagaimana yang dikabarkan, diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Faqad hasala al-ikhtilaful katsiru fi zamani baqiyati sahabati radhiyallahu anhum. Maka sungguh telah terjadi perselisihan yang sangat banyak di zaman sisa-sisa para sahabat radhiyallahu anhum. Tsumma amara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi an naltazima bi sunnatihi ay bi tariqatihi wa tariqatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan umatnya agar umatnya atau kita berpegang teguh dengan sunnah beliau, yakni jalan yang beliau tempuh, jalan hidup beliau, akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, akhlaknya dan yang lainnya. Dan juga kita diperintahkan untuk komitmen berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh oleh para al-khulafa'ur rasyidin, para khalifah yang lurus, al-mahdiyyin, yang mendapatkan hidayah. Wal khulafa'u alladhina khalafu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ummatihi ilman wa ibadatan wa da'watan. Dan para khalifah yang datang setelah Nabi alaihi salatu wasalam di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah umat beliau. Baik sunnah beliau dalam masalah ilmu, ibadah maupun dakwah. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi dan juga ibadah beliau serta dakwah beliau dan para khalifah beliau, al-khulafa'ur rasyidun, yang lurus, yang datang setelah beliau. Wala ra'sihim, dan pimpinan para al-khulafa'ur rasyidun adalah al-khulafa'ul arba'atu, para khalifah yang empat, Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umaru, Umar, wa Uthmanu, Uthman, wa Aliyun radhiyallahu anhum, dan Ali radhiyallahu anhum. Al-Mahdiyin fa'innahu mayyash minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Siapa saja yang hidup di antara kalian sepeninggalku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Oleh karena itu wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Para khalifah yang lurus lagi mendapatkan hidayah, al-mahdiyin wasfun kasyifun. Al-mahdiyin artinya sifat yang menjelaskan hakikat yang ada yang sebenarnya, yang tidak memiliki pemahaman kebalikan. Li'anna kulla rasyidin fahuwa mahdiyun. Karena setiap yang rasyid, yang terbimbing, yang lurus, maka dia mahdi, mendapatkan hidayah. Sehingga al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, al-mahdiyin namanya wasfun kasyifun, sifat yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Sebagai penjelas saja, penegas. Bukan berarti ada khalifah rasyidin yang tidak mahdiyin, tidak. Kalaupun kalimat al-mahdiyin tidak disebutkan, sudah dipahami ar-rasyidin pasti al-mahdiyin. Itu namanya wasfun kasyifun, sifat yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya, yang tidak memiliki pemahaman kebalikan. Wa ma'na al-mahdiyin alladzina huru, dan pengertian al-mahdiyin adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Hadahumullahu azza wa jalla li tariqil haqqi. Allah azza wa jalla telah memberikan hidayah kepada mereka ke jalan yang benar. Addu 'alayha bin nawajid, pegang teguh atau gigit sunnah-sunnah tersebut, sunnah Rasul dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Gigit sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. An-nawajid wahiya aqsal ad-dirasi, yakni gigi-gigi geraham yang paling ujung, yang paling kuat gigitannya. Wa huwa kinayatun an syiddati tamassuki biha, menggigit sunnah dengan gigi geraham adalah kinayah, kiasan dari kuatnya berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Jangan dengan gigi depan seri, akan mudah lepas. Kita menggigit kain dengan gigi seri, ditarik lepas, tetapi dengan gigi geraham tidak akan lepas. Kenapa? Kuat. Maka demikian pula kita memegang sunnah harus seperti menggigit sesuatu dengan gigi geraham yang paling ujung, dan yang paling kuat gigitannya. Pegang teguh, pegang erat, pegang dengan pegangan yang paling teguh dan paling erat ketika memegang sunnah Nabi. Jangan setengah-setengah atau 3/4, tapi 100% pegang dan dipegang dengan erat dan kuat, dengan sekuat tenaga. Jangan kurang dari itu. Supaya apa? Supaya tidak lepas. Kalau setengah-setengah atau kurang sempurna, maka bisa lepas. Dan ini sering kita saksikan. Seorang ketika dia tidak berpegang teguh dengan sunnah, dengan sempurna atau dengan kuat sekuat tenaga, hanya 7/8 misalkan, maka akan turun menjadi apa? 6/8. Terus turun lagi 5/8, sampai setengahnya, sampai kurang dari setengahnya, sampai seperempatnya, sampai na'udzubillah lepas. Mengapa? Karena tidak kuat, tidak sempurna. Harus dengan kuat, sekuat tenaga kita, semaksimal mungkinnya kita bisa lakukan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Karena apa? Inilah menjadi jaminan kita atau sebab kita sukses dunia akhirat adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan juga sunnah Al-Khulafa'ir Rasyidin Al-Mahdiyin. Kalau kita agak kurang dalam memegang sunnah, maka naikkan lagi. Bukan berarti kita terus sempurna, ya ada masanya memang kurang, tapi ketika kita ingat ini kurang, segera kembali untuk kokoh lagi dalam memegang sunnah. Jangan dibiarkan kurang. Kalau dibiarkan akan lemah-lemah dan bisa na'udzubillah lepas. Maka hendaknya terus komitmen untuk memegang sunnah dengan pegangan yang paling kuat yang kita mampu. Tsumma hadzara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min muhdatsatil umuri. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam memperingatkan umatnya dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Faqala, maka beliau menyatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Ay, maksudnya uhadzirukum min muhdatsatil umuri, aku peringatkan kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, perkara yang baru. Wa ya ma uhditsa fid dini bila dalilin syar'iyyin, yaitu segala perkara yang diada-adakan dalam urusan agama Islam ini yang tidak ada dalil syar'i padanya, yang tidak ada dalil syar'i padanya. Wadzalika annahu lamma amara biluzumi sunnati hadzara minal bid'ati, yakni bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau memerintahkan umatnya agar menetapi atau berpegang teguh dengan sunnah, maka beliau sekaligus memperingatkan umatnya dari bid'ah supaya apa? Sempurna. Perintah pertama, pegang teguh, pegang erat sunnah beliau dan sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin. Perintah kedua, jauhi, tinggalkan sejauh-jauhnya yang namanya bid'ah. Kalau hanya satu saja, maka bisa lepas. Kita hanya berpegang teguh dengan sunnah, tapi bid'ahnya tidak ditinggalkan, dibiarkan atau diremehkan, maka lambat laun kita akan tergoda dengan bid'ah, bahkan na'udzubillah akan terjatuh padanya. Sehingga apa? Sunnahnya lepas. Sehingga dua-duanya harus ada, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin, dan juga waspada serta meninggalkan yang namanya al-bid'ah atau perkara baru yang diadakan dalam agama ini. Waqala, kemudian Nabi menjelaskan tentang bahayanya bid'ah. Wa fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah atau perkara yang diadakan dalam agama Islam ini adalah dhalalah, kesesatan. Yang namanya kesesatan, ya ujung-ujungnya di neraka, na'udzubillah. Sebutkan dalam hadis yang lain, setiap kesesatan itu di neraka, diancam pelakunya dengan neraka. A'yadzan billah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun, riwayat al-Imam Abu Dawud at-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadits hasan sahih. Qala, wa min fawaidi hadzal hadits, Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan atau melanjutkan, di antara faedah hadis ini adalah yang pertama, hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ma'idhati ashabihi, semangatnya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam memberikan nasihat ujangan kepada para sahabat beliau. Haitsu ya'ti bil mawa'idhi al mu'athirati allati taujalu minhal qulubu wa tadrifu minhal uyun. Di mana Nabi memberikan nasihat-nasihat, ujangan-ujangan kepada para sahabatnya. Nasihat-nasihat yang membekas, yang membuat hati-hati para sahabatnya takut dan bergemetar, gemetaran, bergetar, dan yang membuat para sahabat menangis, mencucurkan air mata. Nasihat yang mendalam, yang membekas. Yang kedua, wa minha ana insana al-muwaddi'a alladhi yuridu an yughadira ikhwanahu yanbaghi lahu ay ya'idhahum ma'idhatan takunu dhikra lahum ma'idhatan mu'athiratan balighatan. Bahwasanya orang yang ingin meninggalkan teman-temannya, saudara-saudaranya, sepantasnya bagi dia memberikan nasihat ujangan kepada teman-teman dan saudara-saudara yang akan dia tinggalkan tersebut dengan suatu nasihat ujangan yang menjadi pengingat teman-temannya tersebut, saudara-saudara tersebut, menjadi pengingat atau peringatan bagi mereka, menjadi kesan tersendiri, nasihat khusus, yaitu nasihat yang membekas, yang mendalam. Ini yang sepantasnya dilakukan oleh orang yang akan meninggalkan teman-temannya, terutama di waktu yang cukup lama, atau yang mau meninggal dunia, berikan nasihat atau wasiat. Karena mawa'idh indal wada'i la tunsa, dikarenakan nasihat-nasihat atau ujangan-ujangan ketika akan berpisah itu biasanya tidak akan terlupakan. Nasihat saudaranya akan pergi berjihad misalkan, atau pergi untuk haji, atau pergi ke tempat yang jauh, pindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik, maka biasanya nasihat atau wejangan tersebut tidak akan terlupakan, tidak akan dilupakan. Mengapa? Karena memberikan kesan tersendiri, membekas dalam hati orang yang dinasihati. Wa min hadhi, antara faedah hadis ini juga, al-wasiyatu bi taqwallahi azza wa jalla. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Fahadhihi al-wasiyatu hiya wasiyatullahi fil awwalina wal akhirina. Maka wasiat ini, wasiat untuk bertakwa kepada Allah, adalah wasiatnya Allah untuk orang-orang yang dahulu dan orang-orang belakangan, yakni untuk semua manusia. Wasiat bertakwa kepada Allah adalah wasiatnya Allah untuk orang-orang yang pertama, yang dahulu dan orang-orang belakangan. Diqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, yaitu apa? An ittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nisa 131. Faedah yang keempat, wa minha al-wasiyatu bis-sam'i wa ta'ah liulatil amri. Yani hendaknya orang yang memberikan wasiat ataupun ujangan, dia memberikan nasihat, ujangan atau wasiat yang berisi takwa kepada Allah azza wa jalla. Di antara faedah yang lainnya, yang keempat di sini, al-wasiyatu, wasiat tentang mendengar dan taat kepada para penguasa, para pemerintah, para pemimpin. Wa qad amara Allah bidzalika fi qaulih, dan sungguh Allah perintahkan hal itu di dalam firman-Nya, perintah untuk mentaati para pemimpin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Wa hadzal amru masyrutun bi alla ya'mura bi ma'siyatillahi. Perintah ini, perintah taat kepada para pemimpin, ada syaratnya, yakni ketika pemimpin tersebut tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a lahum wa la ta'ata fi ma'siyatillahi. Maka apabila seorang pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh kita mendengarnya dan tidak boleh melaksanakan perintah tersebut yang berisi maksiat kepada Allah, tetapi tetap tidak memberontak kepada penguasa tersebut, tetapi dinasihati dengan cara yang terbaik. Empat mata, rahasia, sembunyi-sembunyi nasihatnya, bukan terang-terangan. Doakan agar mendapatkan hidayah. Liqali nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innama ta'atu fil ma'rufi la ta'ata fi ma'siyah. Tidak ada ketaatan dalam masalah atau yang berisi kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'rufi, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa min huna natabayyanu al-faidah fi qoulihi ta'ala. Dari sini kita mendapatkan faidah, jelas bagi kita faidah di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul dan ulil amri minkum, para pemimpin di antara kalian. Haitsu lam yu'adil fi'la inda dzikri ta'ati awliya'il umuri. Dalam hadis, dalam ayat ini Allah tidak mengulang kata kerja athi'u ketika menyebutkan taat kepada para pemimpin. Bal ja'alaha tabi'atan li ta'atillahi wa rasulih. Tetapi Allah jadikan taat kepada para penguasa itu sifatnya mengikuti ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga kalimat athi'u tidak diulang di ayat ini, hanya diulang untuk Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Tidak wa athi'u ulil amri minkum, tidak, tetapi wa ulil amri minkum, menunjukkan taat kepada penguasa itu sifatnya mengikuti taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ketika mereka, perintah para penguasa tersebut, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka diikuti. Tapi kalau bertentangan, maka tidak diikuti, tidak dilaksanakan. Faedah yang kelima, hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala mau'izzati ashabihi. Semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan nasihat wejangan kepada para sahabatnya, kama annahu harisun ala ay'idhahum ahyanan bitablighihim asy-syar'ah. Fawaidan ya'idhuhum mawa'idha turaqiqul quluba wa tu'athiru fiha. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersemangat memberikan nasihat ujangan kepada mereka, terkadang dengan menyampaikan ilmu syar'i kepada mereka, hukum-hukum syar'i kepada mereka, maka beliau juga memberikan ujangan nasihat kepada mereka dengan nasihat-nasihat yang melunakkan, melembutkan hati-hati mereka, dan yang memberikan bekas atau yang membekas kepada hati-hati mereka. Terkadang memberikan nasihat berkaitan dengan hukum syariat, hukum-hukum Islam, dan terkadang memberikan nasihat yang membekas kepada hati mereka dan yang membuat mereka lunak, melunakkan, melembutkan hati-hati mereka. Yang keenam, annau yambaghi lil wa'idhi ayatiya bi ma'idhatin mu'athiratin fil uslubi wa kafiyatil ilqa'i. Bahwasanya sepantasnya bagi orang yang memberikan nasihat, dia memberikan nasihat yang membekas, baik dalam masalah uslubnya, metode nasihatnya, ataupun tata cara menyampaikannya. Walakin bisyarti alla ya'tiya bi ahaditsa dha'ifatin aw mawdu'atin. Tetapi syaratnya tidak boleh dia memberikan nasihat dengan membawakan hadis-hadis yang dha'if, yang lemah, atau bahkan palsu. Li'anna ba'da al-wa'adhi ya'ti bil ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Dikarenakan sebagian para pemberi nasihat, mereka ketika memberikan nasihat, mereka mendatangkan atau menyampaikan dengan hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu. Yaj'umu anna tufidu fi tahrikil qulubi. Mereka menyangka hadis tersebut yang palsu, yang dhaif tadi, bisa memberikan faidah, yaitu menggerakkan hati manusia, melembutkan hati mereka, menyadarkan mereka. Walakinna in afadat fi hadha tadurru. Akan tapi walaupun misalkan memberikan faedah masyarakatnya, orangnya menjadi lembut hatinya atau sadar, tetapi memberikan bahaya yang besar. Yaitu apa? Faqad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, maka telah sabit, telah sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, man haddatsa 'anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibaini. Siapa saja yang menceritakan, menyampaikan dariku satu hadis yang kelihatannya itu dusta, atau dia menyangka itu dusta, maka dia termasuk salah satu dari dua orang pendusta. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ancaman yang sangat keras, orang yang menyampaikan hadis yang baru disangka itu palsu, apalagi yang jelas-jelas palsu, maka dia termasuk salah satu dari dua orang pendusta, yang tentunya ini bahaya yang sangat besar bagi dia dan juga bagi umat Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bitakhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.